Rasul Yohanes menulis surat ini dengan maksud supaya orang Kristen kuat, ya, supaya orang Kristen yang sudah diselamatkan tahu bahwa mereka sudah mempunyai posisi yang kudus dan juga Roh yang kudus sudah masuk ke dalam hati mereka pada waktu mereka percaya bahwa mereka punya posisi yang kudus dan punya hati yang kudus, dan mereka ya harus ya membangun karakter yang kudus supaya sepadanan dengan posisinya yang kudus dan hatinya yang kudus, ya. Nah, oleh sebab itu dia dikatakan ya, kamu supaya kamu jangan berbuat dosa, supaya kamu hidup kudus, ya, hidup kudus. Tetapi jikalau kamu jatuh ke dalam dosa, nah ini ya kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah orang yang sudah di dalam Tuhan, apakah orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus masih bisa jatuh ke dalam dosa? Oh iya, ya masih. Selama kita tinggal di dalam daging ini, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya di sini Rasul Yohanes berkata, jika seorang berbuat dosa, ya, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi Yesus Kristus telah menyelesaikan dosa seisi dunia, dan ya, karena Yesus Kristus sudah menyelesaikan dosa seisi dunia, maka dosa yang dibawa oleh Adam itu selesai. Nah, di ayat 2 ini kita teruskan di ayat 2 dulu, ya, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Rupanya Rasul Yohanes bukan berhadapan dengan penyesat yang namanya Serintus itu, ya, tetapi ya kelihatannya ini dituliskan juga untuk menghadang dulu atau untuk ya memberitahukan kita bahwa apa yang dipikirkan oleh John Calvin itu salah, ya, Calvinism itu salah, bahwa Allah memilih sebagian orang untuk masuk surga dan sebagian orang masuk neraka itu salah total, ya, dan limited atonement-nya yaitu penebusan yang terbatas itu total bertentangan dengan Alkitab. Ya, ayat yang kita baca ini khususnya di pasal 2 ini ayat yang paling paling tidak disukai oleh kelompok Calvinis, ya. Kelompok Calvinis. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu menjadi pendamaian bagi segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bayangkan, ya, untuk dosa seluruh dunia, ya, semua orang, ya, semua manusia, untuk dosa seluruh dunia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, bagaimana ini penjelasannya kok bisa begitu? Ya, ini selaras dengan Roma, selaras dengan Roma pasal yang kelima, ya, kalau saya bacakan Roma pasal yang kelima ayat 18 bunyinya demikian. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Maksudnya pelanggaran Adam dan Hawa, satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh perbuatan kebenaran, satu perbuatan kebenaran itu Yesus Kristus yang dihukumkan untuk dosa, ya, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus di sini adalah bahwa oleh Adam dan Hawa semua manusia berada di posisi orang berdosa, dan oleh ya, Yesus Kristus apa yang dilakukan oleh Adam, apa yang posisi yang dihantarkan oleh Adam itu diselesaikan atau dibereskan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah doktrin yang benar, yang Alkitabiah percaya, kalau bayi meninggal pasti masuk surga, ya, biar bayi siapapun, ya, kalau meninggal pasti masuk surga, dan kalau orang yang lahir cacat mental yang segala itu pasti masuk surga, karena posisi orang berdosa yang dihasilkan atau yang diakibatkan oleh Adam dan Hawa itu selesai oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus membereskannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah menanggung dosa seisi dunia, dosa seluruh dunia, Ya, dosa seluruh dunia sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa kalau bayi meninggal, dia pasti masuk surga. Nah, tetapi kalau tidak meninggal pada saat bayi, beranjak dewasa seperti kita, kemudian kita melakukan dosa atas kesadaran diri kita. Nah, sekarang orang yang dewasa yang melakukan dosa atas kesadaran dirinya itu menjadi orang berdosa bukan lagi karena Adam dan Hawa, tetapi karena perbuatan dirinya sendiri dengan sadar. Nah, yang demikian ini perlu diberitakan Injil, kemudian dia mendengar dan dia perlu menyatakan dirinya orang berdosa, menyesali dosanya, dan kemudian menyambut Yesus atau percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, yaitu mengaminkan Yesus Kristus mati baginya di atas kayu salib dan dia hidup bagi Yesus. Jadi terjadi transaksi rohani bahwa Yesus Kristus menggantikannya dihukum di atas kayu salib dan dia menggantikan Yesus Kristus hidup. Nah, itulah sebabnya di sini Rasul Yohanes menulis bahwa Tuhan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia, katanya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita jatuh ke dalam dosa lagi sesudah kita bertobat dan percaya Tuhan Yesus, kita bersalah kepada Tuhan Yesus yang telah menanggung dosa itu, ya. Di hadapan Allah Bapa tetap orang kudus, kita tetap orang kudus sejauh atau jikalau kita tetap di dalam dia, maka kita adalah orang kudus di hadapan Allah Bapa, karena kita mengenakan kekudusan Yesus Kristus, bukan kekudusan diri kita sendiri, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, itulah yang dimaksudkan di pasal 2 ayat 1 dan 2 ini. Dan inilah tandanya, katanya, bahwa kita mengenal Allah. Nah, kalau seseorang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah mengenal Allah, sudah berkata kepada Tuhan Yesus bahwa dia orang berdosa, bahwa dia menyesali dosanya dan dia percaya bahwa Yesus sudah menanggung semua dosanya di atas kayu salib. Nah, katanya inilah ya tandanya, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Jadi orang yang sudah mengaku diri orang berdosa dan menyesali dosanya dan mengaminkan Yesus menggantikannya dihukum, dan sekarang dia menggantikan Yesus hidup. Nah, kalau dia menggantikan Yesus hidup, maka dia akan menuruti perintah-perintah Yesus, gitu. Oke, ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia, ya, berkata mengenal dia artinya sudah percaya kepada Yesus, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, tidak menuruti perintah Tuhan Yesus, malah membangkang, gitu ya. Nah, ia adalah seorang pendusta, dia bohong, ya. Berarti dia tidak bertobat, dia tidak menyesali dosanya, dan dia bohong, dia tidak berkata kepada Yesus bahwa Yesus sudah menggantikannya hidup, dan dia siap menggantikan Yesus telah menggantikan dia mati di atas kayu salib, dan dia siap menggantikan Yesus hidup. Berarti dia bohong, katanya. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Orang demikian tidak ada kebenaran di dalamnya, ya, karena seharusnya dia sudah berkata bahwa Yesus telah menggantikannya dihukum di atas kayu salib, dan kini dia akan berusaha untuk menggantikan Yesus hidup di dalam kehidupan sekarang ini. Nah, ayat 5, tetapi barang siapa, katanya, menuruti firman-Nya, barang siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Nah, kalau orang itu menuruti firman Tuhan, berusaha untuk hidup sebagaimana Yesus Kristus hidup, ya, maka di dalamnya ada sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, karena kita hidup di dalam Yesus Kristus, tiap-tiap hari kita tahu kita hidup bagi Yesus, maka itu adalah bukti, atau itu meyakinkan diri kita sendiri juga bahwa kita ada di dalam Dia. Kita ada di dalam Dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kalau Anda berkata sungguh-sungguh sudah bertobat, menyesali dosa, dan sekarang Anda telah mengaminkan Yesus Kristus telah dihukumkan di atas kayu salib menggantikan Anda, mestinya Anda lah yang harus dihukumkan, tetapi Yesus Kristus telah dihukumkan menggantikan Anda, Anda sudah mengaminkan kebenaran ini, dan sekarang seperti di ayat yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi barang siapa yang berkata bahwa dia ada di dalam Yesus, sekarang dia ada di dalam Yesus, berarti dia sudah mengaminkan Yesus Kristus disalib menggantikan dia, dan sekarang dia berusaha untuk hidup bagi Yesus Kristus. Nah, kita lihat, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi karena dia menghidupi kehidupan Yesus Kristus, karena kita menghidupi kehidupan Yesus Kristus, maka kita harus berusaha untuk ya menghidupi contoh kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Nah, orang itu harus menyadari bahwa hidupnya sekarang bukan dia lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamnya, karena dia sesungguhnya sudah mati di atas kayu salib. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah kebenaran yang harus dihayati ya, bahwa Yesus Kristus sudah menggantikan kita, dihukumkan di atas kayu salib. Dia menggantikan saya, dihukumkan di atas kayu salib. Dan dengan demikian saya harus dapat melihat bahwa sesungguhnya saya sudah disalibkan. Ya, sesungguhnya saya sudah disalibkan atas semua pelanggaran saya. Yesus menanggung itu. Dan sekarang saya hidup ini adalah hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ya, hidup yang punya saya sudah disalibkan di atas kayu salib. Dan sekarang hidup yang saya sedang hidupi adalah hidup yang karena Yesus Kristus berikan kepada saya. Nah, itulah yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Galatia di dalam suratnya kepada jemaat Galatia, bahwa hidupnya sekarang yang dia hidupi bukanlah miliknya lagi, melainkan milik Yesus Kristus. Ya, katanya ya begini, sebab aku telah mati, kata, oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Jadi dia hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini Galatia 2 ayat 19-20 ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hidupnya sekarang yang dihidupi seseorang yang sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus adalah hidup milik Yesus Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, hidup seperti Yesus, seperti Yesus. Nah, tolong dicamkan ya. Seringkali ada kesalahpahaman ya. Bahkan ini hari Minggu saya juga ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa Tuhan Yesus sudah berkata, katanya, bahwa kalau dia pergi nanti, murid-muridnya akan menerima kuasa yang katanya lebih besar ya, dari kuasanya ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sama sekali tidak demikian ya. Sama sekali tidak demikian bahwa kita akan diberi kuasa. Tidak. Itu di situ yang ditekankan itu pekerjaan, pekerjaan ya. Kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar ya. Bukan menerima kuasa yang lebih besar, tapi pekerjaan ya. Jadi kalau kita harus hidup seperti Yesus ya, ingat ya, kita hidup seperti Yesus ya. Hidup seperti Yesus. Jadi kita harus mencontoh karakternya. Jangan sekali-kali menginginkan kuasanya. Sekali lagi dengarkan baik-baik. Jangan sekali-kali menginginkan kuasanya ya. Melainkan mencontohi hidupnya, cara hidupnya, karakternya. Nah, itu yang dia inginkan ya. Jadi ada banyak orang ya salah paham ya. Jadi dia pikir ya mau hidup seperti Yesus, jadi Yesus Kristus bisa menyembuhkan orang, lalu dia harus bisa menyembuhkan orang juga. Oh, tidak ada janji demikian ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat di ayat yang ketujuh sekarang. Saudara-saudara yang kekasih ya, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar, katanya. Jadi ya, dia berkata bahwa itu bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu untuk hidup seperti Yesus, mengasihi dan lain sebagainya, melainkan itu perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya ya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar Jadi betul ya, itu perintah lama, itu sesuatu yang sudah diajarkan dari awal, bahwa kalau kita bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus hidup ya, hidup ya, sesuai dengan kehidupan yang dicontohi oleh Tuhan Yesus itu. Nah, kemudian kita lihat di ayat 8 kan ya. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Ya, Rasul Yohanes mau berkata bahwa ya sekarang ya katanya ya, nah, perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu yaitu mengenai terang. Ya, ada banyak hal yang baru juga yang disampaikan di dalam suratnya ini, yaitu mengenai bahwa terang akan menang ya, bahwa terang bercahaya. Ketika terang bercahaya, maka kegelapan akan sirna. Di mana terang bercahaya, maka kegelapan jadi sirna. Di ayat yang ke-9 berkata ya, dari pasal 2 1 Yohanes berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Betul ya, betul sekali. Barang siapa yang berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi tidak cocok, maksudnya begitu. Tidak cocok kalau dia berkata bahwa dia di dalam terang tetapi membenci ya. Nah, tolong bedakan dengan marah dengan benci ya. Marah itu adalah sesuatu yang terjadi sekali gitu. Ya, benci itu adalah sesuatu yang bersifat terus-menerus, itu adalah sesuatu yang bersifat linear ya, linear. Itu artinya seperti garis lurus begitu. Sedangkan marah itu seperti sebuah titik gitu, sesuatu yang terjadi sekali gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bolehkah kita marah? Ya jelas boleh, apalagi terhadap hal yang patut dimarahi ya, you know? Tetapi membenci itu tidak boleh. Membenci itu artinya menyimpan kemarahan terus menerus gitu. Itu membenci gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau seseorang berkata bahwa dia ada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Sebenarnya dia tidak di dalam terang gitu. Ya, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang ya, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi kalau ini kita tidak membenci melainkan kita mengasihi, mengasihi juga adalah sesuatu yang terus itu berlangsung ya, terus begitu seperti sebuah garis lurus ya, mengasihi. Nah, kalau kita barang siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan, pasti ya, karena dia mengasihi. Nah, kalau pengajar-pengajar sesat itu mereka tidak mempunyai kasih sebenarnya, kalau mau di ini sungguh-sungguh cermati. Karena apa? Lebih kalau dia sadar bahwa dia itu mengajarkan sesuatu yang salah, biasanya yang diinginkan itu hanyalah sesuatu yang bersifat materi yang mereka kejar itu ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, makanya dia tidak ada dalam dia di dalam dia ya, tidak ada penyesatan kalau dia betul-betul yang mengasihi katanya. Ayat 11 katanya ya. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Kalau kita membenci saudara, kita berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membuat. Ia tidak tahu ya, dia tidak tahu kemana ia pergi. Ya, orang di dalam kegelapan tidak tahu dia jalan kemana ya, karena dia ada di dalam kegelapan. Jadi dia tidak tahu dia pergi kemana ya. Dia tidak tahu kebenaran ya, karena dia ada di dalam kebenaran ya, di dalam kegelapan ya. Ayat 12, aku menulis kepada kamu hai anak-anak ya, sebab ya dosamu telah diampuni oleh karena namanya ya. Dosamu telah diampuni oleh karena namanya katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini dosa kita memang sudah diampuni. Setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya, dosanya telah diampuni ya, diampuni ya. telah diampuni oleh karena namanya. Jadi pada saat kita bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua dosa kita yang dulu, sekarang, sampai yang terakhir terjadi dalam hidup kita ya, yang terakhir terjadi dalam hidup kita itu selesai ya. Oh, mengapa begitu? Ya karena konsepnya itu bukan dosa kita ditanggung item per item, bukan, tetapi dosa kita itu ditanggung dengan cara digantikan. Jadi Yesus Kristus menggantikan saya dihukum, saya menggantikan dia hidup ya. Jadi seluruh hidup saya, jadi semua dosa saya ditanggung, sudah diserahkan dulu, sekarang, sampai yang terakhir ya. Nah, jadi apakah besok saya lalu seenaknya berbuat dosa? Oh, tentu tidak ya, karena setiap kali saya berdosa, saya bersalah kepada Yesus yang menanggung dosa itu. Di hadapan Allah Bapa, saya adalah orang kudus gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, itulah maksud ayat 12. Ayat 13 berkata, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang dari mulanya ya. Jadi bapak-bapak yang sudah mengenal dia dari mulanya, sudah percaya kepada Yesus Kristus dari mulanya ya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, katanya, menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat ya, mengalahkan yang jahat ya. Jadi orang muda harus berusaha untuk mengalahkan kejahatan ya, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan ya. Kemudian di ayat yang ke-14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa ya. Jadi kita melalui mengenal Allah, maka hidup kita akan lebih memuliakannya. Semakin mengenal dia, semakin kita mengenal kasihnya, kita tenggelam di dalam dia, kita sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran yang disampaikannya di dalam firmannya, maka kita akan ya makin hidup, makin benar di dalam dia. Yang katanya, hai anak-anak ya, hai anak-anak ya, karena kamu mengenal Bapa, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia yang ada di dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, katanya. Karena orang-orang muda harus kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, firman Allah mengalahkan yang jahat ya, bersama-sama dengan kita. Firman Allah yang diam di dalam diri kita, firman itu akan menolong kita, menguatkan kita. Artinya begini ya, kalau betul-betul ada firman Allah tinggal di dalam hati kita, maka setiap kali kita mau melakukan sesuatu yang jahat, firman yang pernah kita hafal, yang tinggal di dalam hati kita, akan mengingatkan kita, akan mengingatkan kita bahwa itu salah. Nah, itu orang yang ada Roh Kudus di dalam hatinya, yaitu yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat ya, setiap orang yang bertobat dan percaya Tuhan Yesus sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, pada saat seseorang itu percaya, maka dia dimeteraikan dengan Roh Kudus ya. Pada saat orang itu percaya, tidak dikatakan perlu ditumpangin tangan oleh pendeta dan lain sebagainya. Nah, itu tidak benar ya. Itu pengajaran yang sesat itu ya. Tidak ada pendeta yang memiliki wewenang untuk menumpangkan tangan atas orang supaya orang itu dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus atau apapun juga. Tidak ada yang macam begitu ya. Nah, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya. Kemudian di ayat yang ke-15 kan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, ada dikatakan dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Lalu mengapa Yohanes pasal 3 ayat 16 lalu Allah mengasihi dunia pula? Nah, coba kita lihat apa bedanya. Di ayat 16 dikatakan ya, di ayat 16 ya, sebab ya semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa ya, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, ya, itu kita lihat katanya, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tetapi katanya Allah mengasihi dunia. Nah, apa yang boleh dikasihi dan apa yang tidak boleh dikasihi? Yang boleh dikasihi itu adalah orang, ya. Orang manusia itu harus dikasihi. Yang tidak boleh dikasihi itu apa? Yang tidak boleh dikasihi itu adalah falsafah dunia ini, ya, falsafah dunia dan materi dunia ini. Jadi kita jangan mengasihi materi dunia ini, barang-barang, ya, dan juga kita tidak boleh mengasihi, ya, mengasihi ini falsafah hidup, ya. Apa itu falsafah hidup dunia ini? Yaitu keinginan daging, katanya, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, itu bukan berasal dari Bapa. Itu falsafah dunia ini, ya, tidak boleh kita kasihi, melainkan dari dunia ini, ya, semua itu berasal dari dunia ini. Nah, kita mengasihi, kita seperti perintah Tuhan, dan Tuhan sendiri, Dia mengasihi dunia. Dia mengasihi apa? Dia mengasihi manusia. Kita pun harus mengasihi manusia, mengasihi saudara, ya, mengasihi semua orang bahkan. Jadi sekali lagi, ya, yang dikasihi itu orang, ya, manusianya. Yang tidak boleh dikasihi itu adalah materi dunia ini dan falsafah hidup dunia ini. Nah, itu yang tidak boleh dikasihi. Oke, kita lihat di ayat 18. Nah, ini mulai dari ayat 18, ini bicara tentang antikristus ini. Anak-anakku, katanya, waktu ini adalah waktu yang terakhir, ya. Dan seperti yang telah kamu dengar, katanya, ya, seorang antikristus akan datang, ya, pada waktu terakhir seorang antikristus akan datang. Sekarang, katanya, telah bangkit banyak antikristus. Nah, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perlu saya jelaskan sedikit dulu mengenai antikristus ini. Ini antikristus, ya. Jadi anti ini bahasa Yunani itu preposition, ya. Preposition itu kata depan, itu anti itu artinya menentang, juga dia mengandung arti menggantikan, ya. Menggantikan. Jadi antikristus itu adalah yang menentang Kristus, ya, yang menentang Kristus dengan cara menggantikan Kristus, dengan cara mengganti. Jadi dia bukan menentang Kristus dengan cara menjelek-jelekkan Kristus, ya, melainkan dia menentang Kristus dengan bertindak seperti Kristus, gitu, menggantikan Kristus, menyatakan diri adalah Kristus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau saya umpamakannya itu misalnya ini ada pahlawan, katakanlah ini Batman, gitu, ya, Batman. Nah, ada musuhnya Batman, gitu, yang mau menentangnya dengan cara apa? Dengan cara bergaya seperti Batman, pakaiannya seperti Batman, tetapi melakukan sesuatu yang merusak, gitu. Misalnya mengganggu orang, mencuri barang, kemudian sengaja membiarkan orang melihat bahwa dia adalah Batman. Jadi dia menentang Batman dengan ini berperan sebagai Batman yang negatif, gitu. Nah, antikristus itu adalah demikian, ya. Antikristus itu adalah menentang Kristus dengan cara menggantikan Kristus. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan, ya, itulah sebabnya tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang akhir, ya, karena sekarang sudah muncul, katanya, banyak yang mau sok-sokan mau ini berkata bahwa dia adalah orang yang diurapi dan lain sebagainya. Itu adalah menggantikan Kristus, ya, mau berusaha menggantikan Kristus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat di sini, ya, katanya, mereka berasal dari antara kita, katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus itu berasal dari antara kita. Jadi jangan berpikir bahwa antikristus itu pasti datang dari agama lain yang misalnya membakar gereja dan lain sebagainya. Oh, bukan. Di sini katanya antikristus itu berasal dari antara kita. Ya, berasal dari antara kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kita lihat di sini yang bahaya adalah ini yang menentang dari dalam, ya, yang membelokkan pengajaran. Nah, ini yang akan sangat bahaya sekali, ya, sangat bahaya sekali, yaitu yang membelokkan pengajaran, yang masuk ke dalam. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kekristenan start, ya, ketika kekristenan mulai, itu memang kekristenan menghadapi tantangan yang sangat berat. Ya, kita sudah tahu, kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul malah, ya, bagaimana kekristenan dihantam sedemikian rupa, terlebih lagi setelah zaman Nero, di mana Nero membakar kota Roma dan menuduhkan, memfitnah orang Kristen yang melakukan, sehingga orang Kristen diburu, ya, seperti ini petani buru tikus gitu, ya. Jadi akhirnya orang Kristennya bersembunyi dan lari, ya, kemana-mana. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, akhirnya, ya, iblis melihat bahwa ternyata kekristenan bukannya makin ini hancur, ya, melainkan makin bertumbuh, makin banyak orang yang percaya, yang diselamatkan. Nah, akhirnya antikristus, ya, ini iblis perlu mengubah taktiknya, ya, dengan tidak lagi menganiaya orang Kristen secara fisik dari luar, melainkan kemudian, ya, dia menyusup masuk dalam kekristenan, ya, menyusup masuk dalam kekristenan. Nah, sekarang ada di dalam gereja dengan memberikan nasihat yang macam-macam, membelokkan pengajaran, yang menasehatkan supaya di dalam gereja dipasang patung lah segala macam. Nah, dengan demikian maka akan jauh lebih efektif bagi dia, pasti, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya memang mereka berasal dari antara kita, ya, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jelas ini orang-orang yang tidak dilahirkan kembali, ya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya, ya, mereka tetap bersama-sama dengan kita, katanya. Kalau mereka sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali. Tetapi hal itu, ya, terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi tidak semua mereka termasuk. Karena mereka sebenarnya ini penyusupan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maka itu kalau ada umat agama lain ini tiba-tiba menjadi Kristen, ya, apa dukunkah atau apakah gitu, tiba-tiba jadi Kristen, Anda jangan senang dulu gitu, ya. Ada orang Kristen bikin kesalahan besar, ya, orang demikian langsung disuruh bersaksi, lalu dibawa ke sana kemari bersaksi. Biasanya ini dimanfaatkan oleh pendeta mata duitan yang hanya mau cari duit, mau cari sensasi, ya, yaitu supaya apa, itu hanya mau mendatangkan orang banyak saja, orang-orang demikian dipasang bersaksi, ya. Padahal hal itu tidak baik, ya. Jelas itu tidak baik. Mengapa? Karena mereka menjadi Kristen, kita tidak tahu apakah mereka sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Dan sesungguhnya seharusnya mereka itu diajar dulu gitu, diajar, ya. Diajar sedemikian rupa sampai betul-betul ada buahnya terlihat. Buah pertobatan, betul-betul dia bertobat dan betul-betul dia sungguh-sungguh, ya, bukan demi sesuatu. Jadi nyata, ya, nyata pertobatannya. Nah, diajar doktrin kekristenan, ya, supaya dia jangan bersaksi lalu membangga-banggakan masa lalunya yang pernah jadi dukun lah apalah. Oh, itu tidak, itu sebenarnya bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Itu bahkan menyebutnya saja sudah malu gitu loh, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, mestinya kalau ada umat agama lain menjadi Kristen, kita pastikan dia sungguh-sungguh bertobat, kita mesti pastikan dia sungguh-sungguh motivasinya benar, dan kita mesti ajar mereka, ya, pengajaran doktrin kekristenan yang benar, ya, yang sungguh-sungguh benar. Nah, katanya, ya, tetapi katanya di sini ini, ya, ini mereka bukan berasal dari kita, katanya. Kalau iya, maka mereka pasti akan tinggal tetap, ya, di dalam kita. Nah, di sini di ayat 20, tetapi kamu, katanya, telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Nah, beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Saya ingin sedikit menekankan di sini tentang pengurapan dari yang kudus, ya. Ini bukan masalah kita diurapi itu. Ini yang dimaksudkan itu adalah Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Itu yang dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, pada saat seseorang bertobat dan percaya, Efesus 1 ayat 13, pada saat kamu percaya, maka Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Jadi kita diurapi oleh Yang Kudus gitu ya. Yang Kudus, jadi Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, itu pengurapan kita. Itu sebenarnya yang dimaksudkan di sini itu adalah kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus, memperoleh ya, kamu beroleh pengurapan dari Yang Kudus ya. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya, kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima pengurapan dari Yang Kudus. Tetapi kita tidak perlu menyebut kita orang yang diurapi ya. Jangan menyebut-nyebut orang ini orang yang diurapi. Oh, tidak. Karena orang yang diurapi itu artinya Kristus ya. Itu artinya Kristus. Kita hanya menerima Kristus dan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Kita tidak menjadi Kristus. Gitu. Nah, kalau dinubuatkan di dalam Matius pasal 24 di situ, pada akhir zaman akan datang banyak Mesias palsu, katanya Mesias palsu. Mesias itu artinya orang yang diurapi. Ya, orang-orang yang diurapi yang palsu. Nah, tidak heran kalau belakangan ini muncul banyak sebutan yang diurapi ya. Pernah saya pergi khotbah, ya saya waktu berdoa sebelum kebaktian mulai didoakan katanya Dr. Suhento Liao, Tuhan pimpin dia, adalah hambamu yang diurapi. Oh, saya bilang tolong jangan nyebut saya yang diurapi ya. Mengapa ya? Karena saya tidak ada rencana untuk menjadi Mesias ya. Jangan menyebut saya orang yang diurapi ya. Saya tidak ada rencana untuk menjadi Mesias ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita bukan orang yang diurapi ya. Kita menerima Roh Kudus, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita saja. Ya, kita diurapi Yang Kudus ya, dengan Roh Kudus ditempatkan di dalam hati kita. Nah, ayat 21 ya, aku menulis kepadamu ya, aku menulis kepadamu bahwa bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah, kebenaran tentu tidak ada dusta, dan Rasul Yohanes yakin bahwa orang-orang yang ditujukan suratnya itu adalah orang yang sudah mengetahui ya. Sudah mengetahui kebenaran karena mereka orang yang sudah diselamatkan. Nah, siapakah pendusta itu? Siapakah pendusta itu? Nah, itu yang pengajar sesat itu. Ya, kita tahu tadi bahwa Rasul Yohanes menghadapi penyesat-penyesat pada akhir abad ke pertama itu ya, yaitu gnostik yang makin hari makin hebat pada waktu itu. Nah, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus ya, dia hanya mengajarkan bahwa Yesus menjadi Kristus pada saat dibaptis gitu. Nah, itu Serintus itu ya, dia itu adalah antikristus. Nah, mengajarkan yang ngaco itu, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, ini ya pengajar sesat pada waktu itu, kalau menyangkal Yesus Kristus maka dia menyangkal Bapa, sebab barang siapa menyangkal Anak ia juga tidak memiliki Bapa, barang siapa mengaku Anak ia juga memiliki Bapa, kan ya. Nah, ini tidak bisa, Bapa dan Anak itu adalah sama ya, itu adalah dua pribadi yang jadi satu. Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, belakangan ada semakin marak itu Unitarian yang mengajarkan Allah satu pribadi saja. Kita tahu di Semarang ada berdiri gereja Tauhid ya, dan ini makin hari bisa makin marak gitu ya. Jadi kita harus mengerti bahwa doktrin Tritunggal itu adalah doktrin Alkitab yang bukan diwariskan dari gereja mana-mana, itu adalah dari Alkitab gitu. Dan ayat 24, dan kamu katanya, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Nah, itu apa yang telah kamu imani semula itu katanya, yang benar tentu yang diajarkan oleh Rasul Yohanes, harus tetap tinggal di dalam kamu. Nah, jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, yaitu yang diajarkan oleh Rasul Yohanes dalam hal ini ya. Nah, kalau Anda dari mulanya menerima ajaran yang salah, yang sesat, ya jelas harus ditinggalkan. Tapi ini yang diajarkan oleh Rasul Yohanes, yang dari mulanya maka kamu harus tinggal tetap di dalamnya, katanya. Jadi harus tinggal tetap, ya, bukan one safe always safe, tapi harus tinggal tetap di dalamnya, gitu ya. Nah, di dalamnya katanya, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Kamu harus tetap tinggal di dalamnya. Dan inilah Anak ini, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal, tentu bagi yang tinggal tetap di dalam pengajaran yang benar, gitu. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, katanya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Nah, sekali lagi, sekali diselamatkan, maksudnya itu adalah Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita. Nah, kita harus tahu bahwa kita telah diurapi oleh Allah, gitu ya. Jadi tidak ada pendeta yang bisa mengurapi kita dan doa pengurapan segala macam. No, itu tidak mungkin, ya. Itu penyesatannya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi barang siapa yang sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maksudnya bukan perlu, tidak perlu diajar, lalu tidak perlu belajar firman Tuhan segala macam. Kalau begitu, mengapa di tempat lain dikatakan bahwa jadikanlah sekalian bangsa muridku dan ajarlah mereka? Nah, maksud di sini adalah ini ada murid-murid Yohanes ini sudah tahu bahwa ada beberapa orang penyesat pada waktu itu yang mengajarkan sesuatu yang lain. Ya, jadi Rasul Yohanes sudah mengidentifikasi mereka, sudah memperingatkan mereka bahwa itu pengajaran salah, ya, itu pengajaran yang bertentangan dengan apa yang mereka terima dari awal itu. Nah, mereka tidak perlu diajar oleh orang itu. Itu orang yang sudah diidentifikasi, ya, tidak perlu diajar oleh dia, dan malah orang itu adalah orang yang tidak dilahirkan kembali, sedangkan kalian adalah orang yang telah dilahirkan kembali. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes. Bukan berarti sekarang kita tidak perlu belajar apa-apa. Saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia bilang dia tidak perlu diajar oleh siapa-siapa. Oh, hebat juga, saya bilang, kamu, gitu ya. Nah, bagaimana ada firman Tuhan berkata bahwa jadikanlah sekalian bangsa muridku dan ajarlah mereka, dan Rasul Paulus menulis di dalam Efesus, Allah memberikan guru, ya, guru dan lain sebagainya. Untuk apa itu semuanya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hati, ya. Kita harus diajar, ya, diajar oleh guru yang benar, tentu. Oleh guru yang benar. Nah, supaya kita tahu mana guru yang benar, guru yang salah, akal budi kita harus tetap dinyalakan, gitu. Jangan sampai kacau, gitu. Nah, kemudian yang kata yang terakhir di sini, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetap tinggal di dalam dia. Nah, ini menunjukkan bahwa orang percaya mempunyai tanggung jawab untuk tetap setia, tetap beriman, tetap tinggal di dalam dia. Jadi kalau bisa keluar, ya bisa itu tidak tinggal di dalam dia, keluar. Oh iya, nanti di surat Yohanes yang kedua kita akan ini. Nah, di ayatnya yang ke-9, ya, surat 2 Yohanes, ayat 2 Yohanes itu cuma satu pasal, ya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Jadi harus tinggal tetap di dalam, ya. Kita tetap beriman setia sampai mati. Nah, kita akan ini mendapatkan keselamatan, yaitu kalau kita setia sampai mati. Jadi tidak ada yang namanya one safe always safe itu, ya. Itu adalah, kalau saya katakan, itu adalah sebuah celah yang sangat-sangat disayangkan. Karena oleh celah satu ini, ya, banyak orang Kristen hidup tidak berhati-hati. Banyak orang Kristen tidak waspada terhadap ajaran sesat dan lain sebagainya. Ya, karena mereka terpleset ke dalam satu statement ini, ya. Padahal, ya, statement ini muncul itu adalah untuk melawan konsep yang salah yang ada gereja yang mengajarkan bahwa setiap kali kita jatuh ke dalam dosa, sepertinya keselamatan kita hilang. Oh, tidak demikian, ya. Kalau dosa perbuatan, kita tahu itu semua sudah ditanggung oleh Yesus Kristus selama kita di dalam dia. Tetapi jangan coba-coba keluar. Jangan coba-coba melangkah keluar dari Yesus Kristus. Kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah kebenaran yang ingin disampaikan oleh Rasul Yohanes ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu atas kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang engkau catatkan melalui Rasul Yohanes. Bapa, pimpinlah kami agar kami di dalam engkau senantiasa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.